PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Paman Jantu. Kau tidak takut lagi padaku, kan? Kau sudah menyadari siapa aku ini, Sringgi. Aku berterima kasih atas pertolonganmu, Paman. Jika tidak karena pertolonganmu, aku pasti telah mati tergurung di antara dua karang itu. Kau jadi... Biarlah. Kau boleh memanggilku apa saja, Sirintil. Aku sudah gembira jika kau sudah menyadari siapa diriku ini. Kau sangat baik sekali padaku, Paman. Tentu saja, karena kau adalah putriku. Ya. Paman boleh memanggilku sebagai Sirintil. Tetapi aku akan memanggilmu dengan sebutan Paman. Pamanku sayang. Yang jagat Dewa Batara. Aku telah menemukan kembali putriku. Putriku sudah kembali. Cukup, Jantuk. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek-lah. Rokok bu, badan riang, ya. Rokok pak, hidung mampet pas. Rokok deh, sakit kepala lah. Rokok loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya, Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, Prokol tablet. Untuk anak-anak, Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-14 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Emma sebagai Jaga Paramudita, Andi Rishadi sebagai Kalajantuk, Bimo sebagai Datuk Pamor Ireng, Niko sebagai Bahal Garung, Yuli sebagai Cempaka, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Wenda Lubis sebagai Aki Grumpung, Francisca sebagai Nini Susur Maut, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Anda sedang mendengarkan Rakonda Channel. Pada kisah yang lalu diceritakan, jaka para mudita yang tengah mandi di sungai terjepit di antara dua karang besar yang roboh akibat gempa. Kala Jantuk berhasil menyelamatkan jaga para mudita yang dianggapnya adalah serintil putrinya yang telah tiada. Akan tetapi akibatnya, sebelah tangannya menjadi korban, hancur terjepit karang raksasa yang roboh. Kasihan sekali dia, Kakang. Apakah dia akan mati, Kakang? Mudah-mudahan ia akan selamat. Datuk Pamor Ireng dan orang-orangnya tengah berusaha menyelamatkannya. Dan darah yang mengalir deras dari tangannya berhasil dihentikan. Ayo, kau pakailah pakaianku ini. Pakaian ini bersih. Sedikit kebesaran tidak apa, ketimbang kau memakai pakaianmu yang kotor itu. Ayo, pakailah. Aku ingin lihat keadaan paman Jantuk, Kakan Kayan. Iya. Tapi kau harus berpakaian dahulu. Ya, Kakang. Setelah mengenakan pakaian laki-laki yang sedikit kebesaran, jaga para mudita melangkah dengan dada berdebar tegang mendekati Kala Jantuk yang terbaring di pinggir sungai. Sementara Kayan mengikuti dari sampingnya. Ketika Bahal Garung yang menghalangi sebagian pandangan jaga para mudita menggeser tubuhnya, mata jaga para mudita tertumbuk lekat pada tubuh Kala Jantuk yang terbaring di atas tanah yang memerah, dibasahi oleh darah dengan lengan yang putus. Kakang, aku takut, Kakang. Kakang. Paman Jantuk. Kakang. Bagaimana keadaannya, Tuan Datuk Ireng? Dia tidak apa-apa. Dia sekarang juga harus bangkit dan melanjutkan perjalanan ini. Tapi dia membutuhkan waktu untuk beristirahat. Aku tidak ingin membuang-buang waktu hanya karena kebodohannya. Ayo, sadarkan orang gila itu, Garun. Baik, Datuk. Serintil, putriku. Serintil. Kau tidak takut lagi padaku, kan? Kau sudah menyadari siapa aku ini, Serintil. Aku berterima kasih atas pertolonganmu, Paman. Jika tidak karena pertolonganmu, aku pasti telah mati terkurung di antara dua karang itu. Kau jadi... Biarlah. Kau boleh memanggilku apa saja, Serintil. Aku sudah gembira jika kau sudah menyadari siapa diriku ini. Kau sangat baik sekali padaku, Paman. Tentu saja, karena kau adalah putriku. Ya. Paman boleh memanggilku sebagai Serintil. Ya. Tetapi, aku akan memanggilmu dengan sebutan Paman. Pamanku sayang. Yang jagat Dewa Batara. Aku telah menemukan kembali putriku. Putriku sudah kembali. Cukup, Jantuk. Kita segera berangkat. Tetapi, Datuk, Paman Jantuk terluka parah sekali. Aku tidak peduli. Kesabaranku sudah habis. Kita berangkat. Mari kita berangkat. Baik, Datuk. Hei, kalian, gondonglah dua anak itu. Aku akan membawa laki-laki gila ini. Aku diangkat lagi. Kesana. Ayo, sudah. Di hadapan kita adalah kota Wadas Lintang, Datuk. Jangan masuki. Susuri saja pinggiran kotanya dan kurangi kecepatan lari. Aku tidak mau mendapat hambatan karena ada yang mencurigai kita. Jangan ada yang bersikap macam-macam. Kalian semua akan mendapat susah dariku. Ayo, jalan terus. Di muka kita ada sebuah kota. Kebetulan. Mudah-mudahan aku dapat menemukan anggota tongkat merah yang akan dapat menolongku dan adik Dita. Tapi apakah mereka akan mengenal aku? Iya, satu-satunya jalan. Aku akan mengeluarkan tongkat merah, tongkat pusaka perguruan pengemis yang aku pimpin. Bagus. Untung saja tongkat ini tidak pernah lepas dari pinggangku. Sambil berjalan, Kayan Manggala mengeluarkan tongkat pusaka itu dari balik pinggangnya. Tongkat sederhana berwarna kemerah-merahan yang berada di tangan bocah berusia 13 tahun itu sedikitpun tidak menumbuhkan kecurigaan Datuk Pamor Ireng dan orang-orangnya. Rombongan itu terus berjalan semakin dekat ke arah pinggiran kota Wadas Lintang, kota yang cukup ramai, yang dikelilingi oleh desa-desa kecil di pinggirannya. Lolo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-korok terus, ketel-ketel ya? Itulah mbok, segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Tunggu! Ada apa, Datuk? Tukar pakaian kalajantuk dengan pakaian kalian. Yang masih bersih tentunya. Darah yang banyak membasahi tubuhnya akan menarik perhatian orang. Lakukanlah, Garung. Oh iya, baik, Datuk. Apa yang ingin kalian lakukan? Ya, ayo. Mengganti pakaianku ini. Buka pakaian. Oh tidak, ayo buka. Tidak. Ayo buka ganti ini. Mereka benar, Paman Jantuk. Paman harus berganti pakaian. Pakaian itu sudah terlalu kotor, penuh dengan darah. Baha Garung tidak banyak cakap lagi. Dengan dibantu oleh temannya, ia mengoyak pakaian kotor yang menempel di tubuh Kalajantuk dan kemudian mengenakan pakaian bersih yang dibawanya. Beberapa saat kemudian, ayo, kita segera berangkat. Jangan membuang-buang waktu lagi. Ketika mereka tiba di desa kecil di pinggiran kota Wadas Lintang, Kayan Manggala menyaksikan beberapa orang pengemis tongkat merah yang berkeliaran. Yang jagat Dewa Betara, itu dia, anggota tongkat merah. Apa yang aku lakukan? Mereka tidak memperhatikan. Itu seorang di antaranya melihat ke arah rombonganku. Mereka memperhatikan. Apakah mereka mengenalku? Aku akan memutar-mutar tongkat ini untuk menarik perhatiannya. Bagus. Dari cara mereka berbisik-bisik, agaknya mereka mengenal aku. Aku akan menunjukkan kejanggalan keberadaan kepada rombongan ini. Aku akan berpura-pura jatuh. Aduh! Eh, jangan macam-macam, bocah. Aku dapat mempersulitmu jika kau merepotkan kami. Ayo, bangkit dan segera jalan. Ayo! Aku terjatuh. Kenapa kau menduga yang bukan-bukan? Aku melihat sikapmu. Kau hanya berpura-pura saja. Jangan ganggu mantuku. Aku tidak ingin perjalananku terganggu. Ayo, jalan. Baik, Datuk. Aku yakin situasi dalam rombongan ini telah terbaca oleh anggota tongkat merah cabang kota ini. Dugaan Kayan Manggala benar. Dua di antara pengemis itu lari menyebar ke arah yang berlainan, sedangkan dua lainnya mengikuti rombongan itu secara diam-diam. Kita tinggalkan dahulu perjalanan rombongan Datuk Pamor Ireng dan orang-orangnya yang menawan Kala Jantuk dan dua bocah kecil. Sekarang marilah kita ikuti kisah Cempaka yang tengah menuju arah selatan mencari jejak Datuk Pamor Ireng. Yang jaga Dewa Betara. Sedikitpun aku belum tertidur sejak kemarin. Aku telah mencari ke sana sini, di arah selatan ini. Apakah aku harus terus mencarinya hingga tiba di pantai selatan? Yang jaga Dewa Betara, tunjukkan di mana saat ini putriku jaga para mudita berada. Apakah Kakang Prabu belum juga menemukannya? Pastilah belum. Belum. Karena jika Kakang Prabu menemukannya, jejaknya, dia pasti akan menghubungiku dengan getaran Aji Halimunan agar kami dapat saling bertemu. Cempaka, permaisuri Prabu Purbaya dari Karang Sedana, tergeletak di rerumputan tebal, dan tidak berapa lama ia tidak mampu lagi menguasai dirinya. Cempaka pun pulas tertidur. Ketika itu matahari tengah terik bersinar. Di bawah rindangnya pepohonan, angin yang semilir semakin dalam menina bobokan Cempaka yang sangat kelelahan, hingga ia tidak lagi merasakan kehadiran dua orang tua beberapa tombak di sampingnya. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Prokol bu. Badan riang ya. Prokol pak. Hidung mampet pak. Prokol deh. Sakit kepala lah. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, Prokol tablet. Untuk anak-anak, Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Aku yakin dengan catatan kecil dari Eyang Pataliputra. Gunung Pungrangrang bukanlah wilayah yang dekat, Kerumpung. Bagaimana jika keterangan yang kau dapat itu salah? Hah? Kita akan semakin jauh kehilangan jejak Pamor Ireng. Menurut berita yang aku dengar, Pamor Ireng justru sedang kelabakan karena kehilangan peta pusaka itu. Kita akan membuang waktu jika menguntitnya. Sia-sia, Nini. Aku tidak mau berbuat bodoh dengan mengikuti kerbau Ireng yang bekerja seredak seruduk. Carilah dia jika kau ingin menemukan gua itu. Jadi dengan begitu kau akan mengatakan aku ini bodoh gitu jika mengikuti kerbau Ireng itu? Iya. Karena aku sudah menemukan arah yang cukup meyakinkan. Kurang ajar kau, Kerumpung. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Derap pohon yang besar itu membuat Cempaka terbangun. Ia segera siaga. Akan tetapi wanita utama dari keraton Sunda itu tertegun ketika melihat keributan itu ternyata disebabkan oleh dua orang, kakek tua dan nenek tua, yang sedang bertempur. Siapakah mereka yang tengah bertempur itu? Pandai yang luar biasa sekali. Gerakan gerakannya sangatlah cepat. Tunggu, Susur Maut. Tunggu. Bukankah engkau sudah sepakat untuk menemani aku mencari ilmu sejati? Mengapa sekarang? Mengapa mengapa sekarang engkau sudah bersikap seperti ini? Baiklah, tetapi engkau juga harus menjaga mulutmu itu, Krumpung. Ayo, ayo kita lanjutkan perjalanan kita ke Gunung Burangrang. Ayo. Siapa dua kakek nenek sakti itu? Hari sudah mendekati senja. Aku harus segera menghubungi Kakang Prabu Purbaya dengan Aji Halimunan. Ketika Cempaka menerapkan Aji Halimunannya, ia segera saja merasakan getaran-getaran halus dari kekuatan Aji yang sama yang dipancarkan oleh suaminya. Getaran-getaran itu dirasakannya menarik batinnya. Wanita sakti itu segera menyadari bahwa ia yang harus mendatangi suaminya dengan tuntunan kekuatan gaib yang dipancarkan oleh Prabu Purbaya. Karena itu, ia mulai merapal Aji Halimunan untuk segera berpindah tempat. Beberapa saat kemudian, tubuh wanita sakti itu sudah lenyap dari pinggiran hutan kecil dan muncul di sebuah ruangan kamar yang sangat sederhana. Oh, di manakah sekarang aku berada, Kanda? Desa Sukerejo, desa yang cukup ramai. Dan ini adalah salah satu penginapan yang terbaik di desa ini. Oh, mengapa Kakang memilih tempat ini untuk pertemuan kita? Aku yang sudah putus asa mencoba mencari pengemis tongkat merah. Tetapi rupanya desa ini tidak dihuni oleh mereka. Karena hari telah senja dan telah tiba waktu untuk pertemuan, aku segera menghubungimu di tempat seperti ini. Jaruja! Rujaknya, Mas! Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Kok rogaro terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Apalagi aku mbok, lihat nih punggungku. Habis semua. Wah, ini panu mas. Kalau panu, kadas, kurap atau gatel jamur, dah ada yang jor-manjor selain kalpanak tak iya? Kalpanak? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Mbok, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata mbok, berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Benar, mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, benar kan? Dengan Kalpanax beres-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-36 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.